Pertama masuk dirimu menghiasi redup pandang mataku, bahagia selalu menyertaiku hingga satu waktu mawar merah siap layu menjadi saksi bisu bungkam seribu bahasa. Ketika ku dapati kau pergi bersamanya, aku sadari nyata tak seperti kisah dalam cerita, lalu kisah pangeran dan putri negeri dongeng yang selalu berakhir bahagia. Dan kini ku mengerti cintamu tak lagi ada. Kau telah berubah, hanya pelukmu tiada bisa lagi ku dapat melepasmu kekasih. Mungkin diriku sudah tak berarti lagi, rasa ini cukup sudah untuk ku mengerti. Tetapi kurangkan mimpi, ku coba sisipkan rasa dalam hati. Namun ku rasa semua asa cintaku tak mati. Sendi syaraf otak raga ku terasa lelah, ingin ku berteriak lepas, namun ku coba tegar di hadapanmu. Terlambat sudah, namun hatimu teranyah. Bawalah rasaku agar ku tak terbelenggu dalam dramamu. Dalam sandiwaramu menuai banyak tanda tanya, inikah tidak takdir yang maha kuasa? Ku dipertemukan denganmu, kau tuntunlah ku rasakan perlu bersama darah dan biru. Dan kini ku mengerti cintamu tak lagi ada. Kau telah berubah, hanya pelukmu tiada bisa lagi ku dapat. Maksud kores luka lara di hatimu, keadaan yang tak memungkinkan untukku. Tak kuasa ungkap semua ku jujur padamu, kan ku telan pahit karma, maafkan aku. Nyalah, ku tak peduli lagi, ku persembahkan mawar yang layu ini untukmu. Tinggalkan kasih, ku turut ia kabulkan hati. Tetaplah lengkapi keping hati ini, sekali lagi ku tak ingin pergi. Semua sudah terjadi, tak usah kau sesali. Buanganmu itu ini tak mungkin terjadi. Dengarlah, tolong dengarlah, bisakah kau bersabar? Sudahlah, dan kini ku mengerti cinta.